Top S Monata. Usah hebat katet ya. Betapa harus pindahan santai, patah ini nang unik. Betapa harus ku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus tertawa sementara hatiku luka. Hatiku sedih, betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku kepahitan ini. Kan ku sadari tiada seorang jua yang dapat mengantungkan beban derita hidupku. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Hatiku ini penuh berbincang dulu.